بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kulli Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu la ughni anki minallahi syai'ah. La ughni anka minallahi syai'ah. Kemudian ucapan Rasulullah SAW selanjutnya, qauluhu ya Sofiyatu ammata Rasulullah SAW, wahai Sofiyah bibi Rasulullah SAW. Ini yuqalu fi i'rabiha, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, disebutkan di dalam i'rabnya kama qila fi Abbas ibn Abdul Muttalib, seperti pada i'rabnya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, qulu kemudian ya Fatimatu minta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma syi'ti. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Fatimatu, wahai Fatimah binta Muhammad, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali, mintalah kepadaku min mali dari hartaku, ma syi'ti, apa yang kamu mau. Ayat maksudnya adalah utlubini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku dari hartaku ma syi'ti, apa yang kamu mau. Falam amna'uka li'annahu sallallahu alaihi wasallam maluki li malihi. Falan amna'uki, maka aku tidak akan menghalangi engkau. Li'annahu sallam, karena beliau sallam adalah maluki li malihi, hartamu adalah harta miliknya. Walakin binisbah li haqqillah ta'ala, akan tetapi terkait dengan hak Allah tabaraka wa ta'ala, maka Rasulullah SAW mengatakan la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu dari Allah sedikit pun. Fahadha kalamun Nabi SAW li aqaribihil aqrabin, maka ini adalah sabda Nabi SAW kepada karib kerabatnya, ammihi wa ammatihi wa ibnatihi, yaitu kepada pamannya, bibinya, putrinya. Fama baluka biman hum ab'ad, maka apa pendapatmu jika hal itu terkait dengan orang yang jauh daripada beliau, hubungannya jauh daripada hubungannya jauh dari Nabi SAW. Kalau saja Nabi SAW mengatakan demikian kepada pamannya, kepada bibinya, kepada putrinya sekalipun, bahwasanya Nabi SAW tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bagaimana dengan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali? Iya. Atau hubungannya jauh misalnya. Iya. Sebagaimana yang diaku-aku oleh sebagian habaib, sebagian para habib, iya, karena merasa memiliki hubungan garis keturunan dari Nabi SAW, walaupun garis keberapa, sekian, iya, ada yang ke-16, ada yang ke-17, ada yang sekian dan sekian. Jauh. Beliau kepada pamannya, kepada bibinya, kepada putrinya saja, beliau menyatakan tidak bisa menolong sedikit pun di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang jauh dari Nabi SAW? Fa'adam ignaihi anhum syai'an min babi awla. Maka tentunya Nabi SAW tidak bisa menolong mereka sedikit pun di hadapan Allah, lebih pantas daripada keluarga dekatnya. Nih. Fahaula illadzina yata'allaquna birrasul sallam wa yaluduna bihi wa yastajiruna bihi aw almawjudun fi hadzal zaman. Maka mereka orang-orang yang yata'allaqun birrasul sallam, yang menggantungkan diri kepada Rasul sallam, sehingga dengan itu yaluduna bihi, mereka meminta perlindungan kepada Nabi, wa yastajiruna bihi, mereka berlindung kepada Nabi SAW. Mereka berlindung, mereka meminta perlindungan kepada Nabi. Al-mawjudun fi hadzal zaman, yang ada di zaman ini, wa qablahu, dan yang sebelumnya, qad gharrahum syaitan wa stalahu an tariqil haqq. Maka mereka telah tertipu oleh syaitan, telah ditipu oleh syaitan, dan mereka telah disimpangkan dari jalan yang hak. Kenapa? Li'annahum ta'allaqu bima laysa bimuta'alliq. Karena mereka menggantungkan diri dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan diri mereka. Idzal ladzi yanfa'u bin nisbah lirrasul sallallahu wal iman bihi wa ittiba'ihi. Karena yang bermanfaat jika dikaitkan dengan Rasulullah SAW adalah keimanan dan mengikuti Rasulullah SAW. Ketika kita beriman kepada Rasul, ketika kita ittiba' kepada Rasul, maka itu yang akan bermanfaat. Nah, amma du'a'uhu wa ta'alluq bihi wa raja'uhu fima yu'ammilu. Adapun doanya, keterkaitannya, keterikatannya, harapannya terhadap apa yang mereka inginkan, mereka angan-angankan, wa khasyatuhu fima yakhafu minhu, ketakutannya terhadap apa yang mereka khawatirkan, fahada syirkun billah, maka ini semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Wa huwa mimma yub'idu 'ani Rasul sallallahu, dan ini adalah termasuk dari perkara-perkara yang menjauhkan diri dari Rasul sallallahu. Wa anin najati min adabillah, perkara yang akan menjauhkan diri dari keselamatan dari adab Allah tabaraka wa ta'ala. Fa fil hadis imtisalun nabiy sallallahu li amri rabbih fi kauni ta'ala. Maka di dalam hadis ini ada imtisalun nabiy sallallahu, ada bentuk perwujudan dari nabiy sallallahu li amri rabbih, terhadap perintah Rabbnya. Fi kauni ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa anzir asyiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Nah, ini maka di sini ada bentuk imtisal, perwujudan menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innahu qama bihadzal amr atammal qiyam, karena Rasulullah SAW menjalankan perintah ini dengan sebenar-benarnya. mana wakhassasa, di mana Nabi SAW di sini menyeru, memanggil, kemudian mengumumkan bentuk panggilannya dan mengkhususkannya bahkan. Pertama disebutkan secara umum, ya ma'asyara Quraisy. Ya. Baru setelah itu apa? Disebutkan secara khusus, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Safiyyah ammat Rasulillah, dan seterusnya. Beliau sudah mengumumkan, sudah mengajak, sudah menyeru, bahkan diseru secara umum dan secara khusus. Wa bayyana annahu la yunji ahadan min adabillah, bahkan beliau juga menerangkan bahwasanya la yunji ahadan, beliau tidak bisa menyelamatkan seseorang pun min adabillah, dari azab Allah tabaraka wa taala, bi ayyi wasilatin, dengan sarana apapun juga. Balil ladzi yunji wal iman bi, bahkan yang akan menyelamatkan dia, menyelamatkan siapapun juga, adalah al-iman bihi, keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa tiba' ma ja'a bihi, dan ittiba' terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang akan menyelamatkan setiap orang, bukan hubungannya dengan Rasulullah SAW, bukan keterkaitannya, ketergantungannya dengan Rasulullah SAW. Ya. Ini yang akan menyelamatkan, al-iman wa tiba'. وَإِذَا كَانَ الْقُرْبُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْنِي عَنِ الْقَرِيبِ شَيْئًا, apabila al-qurbu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yughni 'anil qarib, tidak memberikan kemanfaatan bagi yang dekat tadi, syai'an sama sekali, dalla dzalika 'ala man'i tawassul bi jahin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan atas larangan untuk kita bertawassul kepada jahnya Nabi SAW, terhadap kehormatan Nabi SAW, kemuliaan Nabi SAW. Kenapa? Li'anna jahan Nabi SAW la yantafi' bihi ila Nabi SAW, karena kemuliaan Nabi SAW, kehormatan Nabi SAW, tidak ada yang bisa memanfaatkannya kecuali Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. ولهذا كان أصح قول أهل العلم تحريم التوصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أصح, yang paling sahih dari قول أهل العلم, dari pendapatnya para ulama, atau قولي أهل العلم, dari dua pendapatnya para ulama, satu menyatakan boleh dan satu menyatakan haram, adalah tahrimut tawassul bijahin Nabi SAW. Pendapat yang sahih adalah yang mengharamkan tawassul kepada jah Rasulullah SAW, kehormatan Rasulullah SAW. Nah, ini berdasarkan ini, berdasarkan hadis ini, menunjukkan haramnya kita bertawassul dengan jah, dengan kehormatan Nabi SAW. Ya, fihi masail, maka di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Al-ula, yang pertama adalah tafsirul ayatain, tafsir dua ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa huma ayat al-araf, dan yang dan kedua ayat tersebut adalah ayat yang ada dalam surah Al-Araf. Wa sabaqa dzalika fi awwalil bab, dan sudah jelaskan tentang tafsirnya di awal bab. Wal istifham fihi ma litawbih wal inkar, sedangkan bentuk istifham, kata tanya, yang ada di dalam dua ayat tersebut menunjukkan taubih wal inkar, menunjukkan Allah mencela dan mengingkari perbuatan tersebut. Wakadzalika sabaqa tafsirul ayat tsalith, ayat tsalitsah, ayat Fatir. Demi Demikian juga telah lewat tafsir daripada ayat yang ketiga, yaitu ayat dalam surah Al-Fatir, dalam surah Fatir. Asalnya yang kedua, kisah Uhud, tentang kisah perang Uhud, yakni hadis sujud Nabi SAW. Al-hadis itu yang dimaksud adalah hadis tentang terlukanya Nabi SAW. Asalisa yang ketiga, kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'amminuna fis salah. Terjadinya kunut, doa kunut dari sayyidil mursalin, dari pimpinan para rasul, wa khalfahu sadatul awliya, dan yang di belakangnya adalah para tokoh, para wali, yu'amminuna fis salah, yang mereka mengaminkan di dalam salat. Berarti di sini ada pelajaran tentang tata cara kunut di dalam salat. Sehingga yang dimaksud di sini, kata Syekh Musaim rahimahullah taala, arada al-muallibu rahimahullah taala bihadhihi mas'alah, yang diinginkan oleh penulis dengan faedah yang ketiga ini, anna Nabi SAW sayyidul mursalin, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah sayyidul mursalin, tokoh dari para rasul, wa ashabuhu sadatul awliya, dan para sahabatnya adalah para tokoh dari para wali. Nah, para sahabat adalah pimpinan dari para awliya, para wali. Wa ma'a hadza, tetapi bersamaan dengan ini, ma'an qalu anfusahum, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Fa kaifa yunqidhuna ghairahum, maka bagaimana mereka bisa menyelamatkan selain mereka? Walaysa muraduhu rahimahullah ta'ala mujarrad isbatil qunut wa ta'min 'alaih, karena yang dimaukan di sini laisa muraduhu bukanlah yang dimaukan oleh penulis rahimahullah ta'ala mujarrad isbatil qunut, hanya semata-mata menetapkan adanya qunut di dalam salat subuh atau di dalam salat-salat yang lainnya, wa ta'min 'alaih, dan mengaminkan. Bukan hanya itu pembahasannya, bukan hanya dibahas ditetapkan adanya kunut dan mengaminkan kunut. Walihada ja'atil ibarat bisayidin wasadat. Kenapa? Apa buktinya? Karena beliau menyebutkan di sini dengan kalimat sayyidil mursalin wasadatul awliya. Ya, ini karena ditegaskan di sini kunut sayyidil mursalin wasadatul awliya wa khalfuhu sadatul awliya. Ya, telah terjadi kunut dari sayyidul mursalin, dan yang di belakangnya yang mengaminkan adalah sadatul awliya. Sehingga apa maknanya? Fala ahada min hadhihi al-ummah aqrabu ila Allah min al-rasul wa ashabihi. Ini menunjukkan bahwa saya tidak ada satu orang pun dari umat ini yang lebih dekat kepada Allah dari rasul dan para sahabatnya. Tidak ada orang, satu orang pun yang lebih dekat kepada Allah dari rasul dan para sahabatnya. Tetapi apa? Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu, yalja'una ilallahi subhanah, mereka tetap meminta berlindungnya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, mereka tetap meminta atau berlindungnya kepada Allah Azza wa Jal. Dengan bukti apa? Dengan bukti Rasulullah SAW mengatakan apa? Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Ya, kalau tentunya, kalau Rasulullah SAW itu mampu untuk memberikan manfaat dan madarat, tentu tidak akan meminta kepada Allah Ta'ala. Iya, kenapa tidak langsung saja? Iya, begitu. Iya kan? Tetapi justru Nabi SAW apa? Berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma an fulanan, Allahumma an fulanan. Iya, ya Allah, laknatlah fulan, kutuklah fulan. Demikian. Tetapi justru apa? Meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari gangguan munafikin di saat itu. Iya. Atau dari gangguan orang-orang yang membencinya, menyakitinya. Baik. Demikian. Dari musyrikin. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka disebutkan Sayyidil Mursalin, lafaz Sayyidil Mursalin wa khalfahu sadatul awliya. Ini apa maknanya? Sekalipun mereka Sayyidul Mursalin wa sadatul awliya, wa ma'adhalika yalja'una ilallahi subhanahu, tetap mereka meminta apa? Mereka berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kashfil qurbat, di dalam menyingkap berbagai macam kesulitan, malapetaka. Wa man kanat hadhi haluhu, maka siapapun juga yang demikian keadaannya, fa kaifa yumkin ayul ja'ilaihi fi kashfil qurbat. Siapapun juga yang demikian kondisinya, sehebat apapun juga dia, setinggi apapun juga kedudukannya, kalau dia masih berlindung kepada Allah, maka apa? Fakaifa yumkin ayulja' ilaih, bagaimana mungkin dia bisa dijadikan sebagai tempat untuk berlindung, ya, fi kashfil qurbat, atau sebagai tempat untuk meminta agar memberikan perlindungan di dalam menyingkap berbagai macam malapetaka. Falaisa muradul muallif isbat mas'alatin fiqhiyatin, di sini bukanlah maksud daripada penulis yakni Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala hanya sekedar menetapkan satu persoalan tentang fiqh saja, ya. Jadi tidak hanya sekedar menetapkan satu persoalan tentang fikih saja, tetapi apa? Jauh daripada itu. Perkara yang lebih penting di sini adalah di mana Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Mursalin dan para sahabat sebagai Sadatul Awliya, mereka tetap meminta perlindungannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mereka berlindung kepada Allah Ta'ala. Demikian. Baik. Al-Radiyah yang keempat, annal mad'uwa alaihim kufar, bahwasanya orang-orang yang didoakan adalah orang-orang kafir. Tu'khad min qawlihi ta'ala, diambil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, aw yatuba alaihim, atau hingga Allah terima taubat atas mereka. Wa hadha dalilun ala annahum al-an laysu ala halin mardiyah. Maka ini menjadi dalil bahwasanya mereka sekarang laysu ala halin mardiyah, bukan dalam kondisi yang diridhai. Wa min al-ma'lum anna Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Haris bin Hisham waqt ad-du'a'i 'alaihim kanan kufaran. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya Safwan bin Umayyah, demikian juga Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham, ketika didoakan keburukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan aw yatuba alaihi, hingga Allah menerima taubat mereka. Wa hadhihi masalah, sehingga masalah ini kata Syekh ay annal mad'u'a alaihim kufar tarmi ila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana yara annahu da'a alaihim bihaq faqad qata'a Allah Subhanahu wa ta'ala ay yakuna lahu min al-amri syai'. Nah. Di dalam masalah ini kata Syekh, hadir masalah-masalah ini itu masalah bahwasanya yang didoakan keburukan adalah orang kafir. Termi ila anna Rasul sallallahu di sini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu wa in kana yara annahu da'a alaihim bihaq, walaupun beliau melihat menilai bahwasanya beliau telah mendoakan keburukan dengan haknya, faqad qata Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan keputusan atas mereka. An yakuna lahu min al-amri syai, bahwasanya tidak ada urusan bagi Rasulullah SAW dalam perkara ini sedikit pun. Dalam masalah hidayah, Allah sudah putuskan bahwasanya tidak ada bagi Rasulullah SAW urusan sama sekali. Kenapa? Li'annahu qad yaqulu qa'il, karena terkadang ada orang yang mengatakan wa in kanu kufara, sekalipun mereka adalah orang-orang kafir, alaysa yamliku Rasulullah SAW ayyadu alaihim, bukankah boleh bagi Rasulullah SAW untuk mendoakan keburukan atas mereka? Nah, kita katakan, kita jawab, naqul hatta fi hadhil hal la yamlik min amrihim syai'an, sekalipun dalam kondisi demikian, sekalipun itu mereka adalah orang-orang kafir, maka Rasulullah SAW tidak punya urusan sama sekali dalam perkara ini, dalam perkara hidayah. Hada wajhu qaulil mu'allif, ini adalah sisi pendapat dari mu'allif rahimahullah ta'ala, annal mad'uwa alaihim kufar, bahwasanya yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW adalah orang-orang kafir. Walaysa muraduhul il'am il'alam bikufrihim, bukan yang dimaukan oleh penulis di sini bahwasanya mu'allif atau penulis ingin mengumumkan tentang kekufuran mereka, orang-orang yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Lianna hadha ma'lum la yastahid ayu'anwan lahu balil murad, karena apa, lianna hadha ma'lum, karena perkara ini ma'lum, telah diketahui, la yastahid ayu'anwan lahu, tidak berhak untuk dijuluki atau diberikan apa judul dengan judul yang seperti ini. Balil murad fi hadhil hal alladhi kana haula'i kufaran lam yamliku Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an binisbati ilaihim, akan tetapi yang dimaukan di sini bahwa kondisi yang seperti ini, mereka-mereka orang yang kafir, maka bukanlah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hidayah mereka sama sekali. Nah, binisbati ilaihim, jika dilihat dinisbatkan kepada kondisi mereka. Nah, orang-orang kafir, sekalipun mereka orang kafir selama apa al-hayat, selama ruh masih dikandung badan, maka tidak ada urusan bagi kita untuk mendoakan kubur apa, untuk menyatakan memfonis mereka bahwasanya mereka-mereka adalah ahlun nar dan sebagainya. Tetapi kita hanya bisa mengatakan orang yang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mereka lah orang-orang yang akan menghuni di dalam neraka. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wa sallam. Nah, demikian. Sehingga yang dimaksud dengan annal mad'uwa alaihim kufar ini di sini adalah bahwasanya yang diinginkan di sini, beliau hanya ingin mengatakan bahwasanya yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan doa keburukan adalah orang-orang kafir, dan itu bukan merupakan bentuk pengumuman akan kondisi para tiga sahabat yang disebutkan. Yeah. Nah, tetapi mereka-mereka yang didoakan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang kafir, sehingga Rasulullah SAW berhak untuk mendoakan keburukan bagi mereka. Baik, demikian Allah alam sab. Naktafi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sal muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawaffaqallahu wa barakallahu.